Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dan sesudahnya, mohon maaf apabila pertanyaan tersebut sudah pernah ada yang menanyakan. Buya, boleh atau tidak kita, atau dengan kata lain sah atau tidak, sholatnya orang yang mengulang-ulang bacaan sebagian kalimat rukun qauliyah? Terima kasih atas jawabannya. Baik, rukun qauli itu ada 5. Yang pertama adalah takbiratul Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud akhir. Yang keempat membaca salawat Allahumma salli Muhammad. Yang kelima adalah mengucapkan salam. Bagaimana hukum mengulang-ulang rukun qauli? Dibedakan. Kalau rukun qauli yang pertama diulang-ulang batal. Rukun qauli yang pertama hanya sekali, Allahu Akbar. Kalau tiba-tiba ada bilang Allahu Akbar lagi, keluar dari sholat, batal sholatnya. Beda. Adapun takbirat Allahu Akbar ruku' sami Allah, itu bukan rukun qauli, itu sunnah. Rukun qauli masuk takbiratul ihram. Maka kalau ada orang Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi, yang kedua keluar dari sholat. Kecuali Allahu Akbar sekali, tapi Allahu Akbar keduanya bukan takbiratul ihram, sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah. Bukan niat takbiratul ihram, sah. Tapi kalau mengulang rukun qauli dengan niat rukun qauli yang pertama ini, batal. Adapun rukun qauli yang satu lagi adalah salam penutup. Kalau mengulangnya rukun qauli salam itu, mengulang-ulang sebelum waktunya, batal sholatnya. Baru rokaat yang kedua sholat duhur, assalamualaikum, batal sholatmu. Tapi kalau setelah assalamualaikum anda ngobrol, ya suka-suka nanti ngomong apa saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, sah. Karena sudah keluar dari sholat, jelas ya. Adapun yang tiga, Fatihah, tasyahud, sholat ala nabi, bagaimana hukumnya memindah-mindah? Memindah hukumnya makruh. Misalnya, anda sedang baca Fatihah di tempatnya. Tontonnya waktu rukuk membaca Fatihah, iseng dia. Ini aneh-aneh. Saking seneng sama Fatihahnya. Maka secara zahir tidak membatalkan, tapi kalau anda main-main membatalkan karena main-main. Makruh tidak membatalkan. Jadi mengulang-ulang rukun qauli tidak membatalkan menurut jumhur ulama madhab Syafi'i. Memang ada dalam madhab Syafi'i pendapat lemah, mengulang-ulang itu membatalkan. Karena ada pendapat yang mengatakan mengulang-ulang membatalkan, sehingga masalah ghairil mahdubi dibahas oleh para ulama. Misalnya ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim. Setelah itu apa? Waladdallin, amin. Nah, setelah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, habis nafasnya. Mana waladdallin atau balik ghairil maghdubi? Kalau mulai dari ghairil maghdubi berarti mengulang-ulang rukun qauli. Atau waladdallin saja aman. Nah, dalam hal ini dibahas. Cuman karena pendapat yang pertama tidak membatalkan, boleh anda mengulang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun kalau pengen aman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, enggak apa-apa. Biarpun nanti ahli tajwid mengatakan itu bukan wakaf. Kan begitu ya? Nah, ini adalah perbedaan antara qori dengan faqih nanti di situ. Tapi jangan main-main kalau begitu. Jadi Fatihah jangan waktu rukuk baca surat Al-Fatihah. Biarpun hanya makruh, enggak afdal. Ada bacaannya subhanarabbil azim sabaral alam. Dan selesai ya. Jadi mengulang-ulang rukun qauli selain yang pertama dan yang terakhir adalah tidak membatalkan. Asalkan rukun qaulinya didatangkan pada waktunya. Misalnya memindah rukun qauli, Fatihahnya enggak mau dibaca waktu berdiri, dibaca waktu rukuk enggak sah. Jadi yang dinamakan makruh adalah waktu berdiri sudah baca Fatihah, rukuk baca Fatihah lagi, hukumnya makruh. Yes, ya. Itu rukun qauli. Wallahu a'lam bissawab.